Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kepada معاشر المسلمين dimanapun anda berada pendengar Ismail Radio alhamdulillah pada malam ini kita berjumpa kembali on air lewat udara mudah-mudahan معاشر المسلمين dalam keadaan insyaallah dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu kita mengharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya, Allah memberikan kepada kita keselamatan, kesehatan dan memberikan kepada kita istiqamah dalam menjalankan dinul Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini izinkanlah saya membawakan tema yaitu sikap tawadhu salah satu sebab mendapatkan cahaya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, kalau kita lihat dalam surah yaitu Al-An'am 122. Surat Al-An'am 122, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Awa man kana mayyitan fa ahyainahu fa ja'alna lahu nuran yamshi bihin nas kaman mathaluhu fil bulumat laysa bi kharijin minha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Awa man kana mayyitan fa ahyainahu, atau siapa gerangan yang dalam keadaan dia dalam keadaan mati, ya, maka kami hidupkannya dia dan kami jadikan untuknya cahaya, dengan cahaya itu berjalan dengannya manusia, yaitu sebagaimana siapa perumpamaan untuknya yang seseorang dalam kegelapan yang tidak ada jalan keluar darinya, laisa bi kharijin minha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yaitu ayat ini mengumpamakan seseorang yang mati. Ya. Jadi ini ayat ini adalah perumpamaan yang begitu luar biasanya Allah memberikan penggambaran kepada kita seakan orang yang mati itu, maksudnya bukan orang yang mati beneran, orang yang mati jiwanya. Orang yang rusak hatinya. Yang tidak mempunyai iman kepada Allah, ya, sehingga dia tidak tahu melangkah di dunia ini dengan apa, panduan apa dia. Petunjuk tidak ada. Dia jalan begitu rupa di dunia ini tanpa arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dia melangkah di dunia ini. Tidak tahu mana yang halal, dia tidak tahu mana yang haram. Hak batil, dia tidak tahu. Hitam putih, dia tidak tahu karena tidak ada petunjuk kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut diibarati, diumpamakan adalah seperti orang yang mati. Ya. Jadi dalam hal ini, para mufassir mengatakan, mati di sini adalah bukan mati dalam arti sebenarnya. Ya, bukan mati dalam arti ruh keluar dari badan. Ya. Yaitu orang yang mati dalam keadaan demikian yang tadi saya katakan. Orang yang tidak beriman. orang yang selalu hidupnya berbuat maksiat kepada Allah, sehingga dia melangkah di dunia ini tanpa arahan, hidup penuh kegelapan, itu adalah orang yang diibaratkan seperti orang mati. Kenapa demikian? Karena orang mati, ya, orang mati yang benar-benar orang mati itu tergantung orang yang mengurusi si mayit itu. Mau diapakan dia? Mau dibaringkan ke kanan? Ya, jenazah mayit itu akan nurut. Tergantung siapa yang akan mengurusi mayit itu. Siapa yang akan memandu mayit itu. Dibaring ke kanan nurut, dibaringkan ke kiri nurut. Mau diapapun jenazah itu akan nurut, mayit itu akan nurut. Begitu juga orang yang hidup. Orang yang hidup tanpa mempunyai cahaya ilahi nur, ya, yang menerangi dalam kehidupan ini, seperti orang yang mati. Dia akan berjalan tanpa arah. Apa kata orang, dia akan nurut. Siapa yang mengarahkan dia? Dia akan mengikutinya. Orang mengatakan belok kanan, dia akan ke kanan. Orang mengatakan dia belok ke kiri, dia akan ke kiri. Orang mengatakan demikian, dia akan mengikutinya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai pegangan hidup seperti orang mati. Subhanallah. Allah membuat tamsil di dalam Al-Quran, perumpamaan yang begitu luar biasanya. Ya. Maka Allah katakan, fa'ahyainahu, maka kami hidupkannya. Ya. Makna hidupkan di sini para mufassir mengatakan seperti di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun yang lainnya. Iya. Allah berikan yaitu hidayah kepada dia. Dia dihidupkan orang itu yang mati jiwa dia, yang dia tidak mempunyai arahan hidup, dia tidak punya nur, cahaya kehidupan dia. Pedoman hidup ilmu. Dia tidak mempunyai pengetahuan tentang arahan hidup ini. Allah hidupkan dia. Kemudian Allah katakan waja'alna lahu. Kemudian kami jadikan untuknya nur, cahaya. Ibnu Abbas mengatakan nuran di sini, kami jadikan untuknya nuran adalah Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Beberapa sahabat yang lain maupun tabi'in mengatakan nur di sini adalah Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Al-Hikmah bisa dimaknai di sini adalah yaitu as-sunnah, yaitu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai pedoman, sebagai nur cahaya. Kami jadikan untuknya nur cahaya, yaitu ilmu. Orang berjalan di atas muka bumi ini dengan ilmu, dengan nur yang berasal dari Al-Qur'an, yang berasal dari as-sunnah, dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yamshi bihin nas, dia jalan dengannya manusia itu. Dia berjalan dengan patokan dengan itu. Dengan nur itu. Dengan cahaya ilmu itu. Subhanallah. Ya. Allah katakan sebagaimana perumpamaan orang yang berjalan di kegelapan. Kaman mafalahu fi dhulumat. Orang yang berada di satu hal keadaan yang begitu gelapnya. Ya. Laisa bi kharijin minha. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat keluar darinya. Subhanallah. Bagaimana dia akan keluar dari kegelapan kalau dia tidak ada penerang? Kita hidup saja. Misalnya, tempat itu gelap, ruangan itu gelap, tidak ada secercah cahaya pun. Tiba-tiba lampu padam. Tiba-tiba listrik mati. Gelap gulita, apa gerangan kita? Pasti kita tidak bisa berjalan. Ya, kalau ada pintu mungkin kita akan menabrak pintu karena tidak tahu di depan kita ada pintu. Atau ada kursi, kita akan tersandung kursi di depan kita. Kenapa? Gelap. Kita nggak tahu di depan kita ada barang ataupun apa. Kenapa? Gelap. Karena kita tidak tahu di depan kita. Begitu juga orang hidup. Tidak ada penerangan kehidupan. Tidak ada cahaya ilmu yang Allah berikan kepada orang itu. Kita akan melangkah penuh dengan kegelapan. Sehingga tidak tahu mana yang benar jalan yang siratul mustaqim, mana yang tidak tahu, mana yang hak, mana yang batil, tidak tahu. Hidup dengan penuh kegelapan. Subhanallah. Maka daripada itu, inilah Allah mengutus seorang Rasul. Allah mengutus seorang Rasul agar memberikan jalan keluar itu. Allah katakan, laisa bi kharijin minha, tidak ada jalan keluar untuknya. Ya, tidak ada jalan keluar dari kegelapan tersebut. Laisa bi kharijin minha. Allah utus seorang Rasul. mengutus Rasulullah SAW untuk membawa apa? Untuk membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya tadi. Tadi Allah katakan dalam surat Al-An'am ini, yaitu waja'alna lahu nuran yamshi bihin nas. Nanti Allah jelaskan dalam surat Ibrahim. Di awal surat Ibrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaik. Kitab, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Litukhrijan nas minal zulumat ilan nur. Agar supaya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio Ismail dimanapun Anda berada. Kalau kita amati ya dalam surat Ibrahim tersebut, Allah katakan agar engkau ya Muhammad mengeluarkan manusia dengan kitab ini yaitu Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaik ya. Litukhrijan nas minal dhulumat ilan nur. Ya. Di sini dhulumat memakai kata jamak. Dhulumat memakai kata jamak, yaitu kata plural. Sedangkan nur memakai kata mufrad atau singular. Ya. Jadi Allah katakan kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nas minal dhulumat ilan nur. Kitab yang kami turunkannya kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabun anzalnahu ilaik. Untuk apa? Litukhrijan nas minal dhulumat ilan nur. Agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Kegelapan-kegelapan pakai kata jamak. Bentuk kata banyak kegelapan-kegelapan. Sedang nur mufrad, yaitu kata tunggal. Di sini, para mufassir mengatakan, Allah memberikan isyarat bahwa dhulumat, karena pakai kata jamak, pakai kata berulang, banyak-banyak, ya. Itu mengindikasikan bahwa jalan kegelapan itu banyak jalan. Ya, kesesatan itu banyak di dunia ini. Allah tidak memakai dhulumat dengan kata tunggal, tidak. Tapi memakai kata jamak, kata banyak. Ya. Sedangkan nur, kata tunggal. Yaitu hanya satu, nur cahaya itu cuma satu. Siratul mustaqim cuma satu, yaitu al-Islam. Ya. Minal dhulumat ilan nur, menuju cahaya Allah. Untuk mendapatkan kita cahaya Allah, tentu manusia ini harus mempunyai sikap pada diri dia. Ya. Karena Allah mengatakan biizni rabbihim, yaitu dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid. Dengan izin Rabb mereka, untuk apa? Ila sirat, kepada jalan, untuk jalan al-aziz, yang maha perkasa, al-hamid, yang terpuji. Dengan Rabb, dengan izin Rabb mereka. Para mufassir mengatakan, biizni rabbihim, tentu Allah mengizinkan, meridhoinya orang-orang yang mendapatkan nur tersebut. Yang mendapatkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu hidayah. Tentunya hidayah Allah, petunjuk Allah ini kita dapat. Yaitu Allah berikan, yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Dan untuk kita menjaga nur Allah ini, tentu kita harus mengupayakan dengan kehidupan kita yang baik, beramal soleh. Dan tentu kita harus dibarengi dengan ilmu supaya tidak hilang dari diri kita tersebut. Dan kita faham dari apa yang kita kerjakan tersebut. Itu intinya demikian. Yang paling penting demikian. Jadi ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahmatullah. Jadi Allah katakan demikian. Ya, kalau kita kembali ke dalam surah Al-An'am tadi. Ya. Jadi Allah jadikan dari nur cahaya. Yaitu cahaya Allah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah. Menerangi manusia sehingga manusia ini berjalan di atas muka bumi ini penuh dengan terang. Semuanya serba terang, tidak ada yang gelap. Sehingga jalan keluar ada untuknya. Tidak seperti orang yang berjalan di kegelapan. Ya. Allah terangkan misalnya di dalam surah Al-Baqarah itu. Ya. Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah, Allah terangkan yaitu yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum ma syaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Ya. Hampir saja al-barq menyambar atau mengenai penglihatan mereka. Ya, hampir saja kilat menyambar mengenai penglihatan mereka. Kullama Allah Allahumma syaufi, ketika diberikan kepada mereka yaitu cahaya, mereka akan berjalan. Wa idza adlama 'alaihim qamu, dan ketika gelap diberikan kegelapan kepada mereka, tidak ada cahaya, mereka akan berhenti. Maknanya apa dengan ayat ini surat Al-Baqarah 20? Bahwa manusia ini Allah tamsilkan, Allah perumpamakan bahwa manusia berjalan ketika Allah berikan hal yang terang, manusia berjalan. Ya, hal yang terang manusia bisa berjalan. Tapi kalau gelap, manusia akan berhenti. Ya. Wa idza adlama 'alaihim qamu. Ya. Jadi manusia berjalan di muka bumi ini jikalau Allah memberikan nur, cahaya, cahaya ilahi, ilmu Al-Qur'an. Allah berikan Al-Qur'an kepada dia, Allah tancapkan kepada dia Al-Qur'an, As-Sunnah. Dia akan berjalan di muka bumi ini dengan lancar, tidak gundah, tidak bingung. Tidak dia merasa resah. Tetapi ketika dia gelap, seorang manusia yang gelap dalam kehidupan ini, dia tidak mempunyai pegangan hidup, tidak ada cahaya ilmu, nur ilahi. Dia akan apa? Akan meraba ke sana kemari. Dia akan berhenti sono, berhenti sini. Dia akan tidak selancar orang yang berjalan di atas yang terang. Jelas beda. Jelas beda orang yang berjalan di atas hal yang terang. Itu demikian yang dimaksud dengan Al-Baqarah 20 tersebut. Jadi banyak sekali Allah memberikan, yaitu tamsil, perumpamaan-perumpamaan. Ya, memberikan suatu agar kita ini berpikir bagaimana Allah memberikan hal itu supaya kita mengadakan renungan supaya kita menambah iman kita. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio dimanapun Anda berada. Maka daripada itu, untuk hal itu, supaya kita mendapatkan kita cahaya Allah, ilmu, ya. Maka daripada itu kita senantiasa kita di antaranya yaitu kita mempunyai sifat perbuatan kita adalah tawadhu. Itu rendah hati. Karena dengan tawadhu itu akan mendatangkan yaitu cahaya Allah kepada orang tersebut, kepada kita. Tawadhu yaitu ya, kalau kita menyadari akan kecilnya seorang hamba Allah, ya, akan yaitu menyadari apa? Menyadari akan kecilnya seorang hamba Allah, seorang manusia. Dia sadar. Dengan kata lain, yaitu tahu diri. Seorang manusia yang tahu diri akan hakikat dia sebagai apa? Manusia, ya. Ya. Jadi dia tawabu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima ya kebenaran atau meninggalkan ya penolakan terhadap hukum-hukum Allah, ya, menerima kebenaran dari Allah, menerima kebenaran dari Rasulullah SAW, ya, serta tidak menganggap remeh terhadap apa yang telah Allah dan Rasulnya hukumkan kepada kita atau memberikan arahan kepada kita dari Allah dan Rasulnya. Selantiasa dia menerima, hati ini lapang dalam menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati ini menjadi ringan, tidak ada harat, tidak ada harat itu tidak ada suatu beban di dalam jiwa dia, berat dalam menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam satu ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang hal ini dengan sifat tawadhu, rendah hati, sehingga Allah memberikan suatu hidayah, cahaya ilmu kepada orang tersebut, ya. Di antaranya yaitu di dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Fuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." maka tidak, dan demi Tuhanmu, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakimuk, sampai menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim, sebagai penentu, dalam menentukan hukum-hukum Allah, fima syajara bainahum, dari apa yang mereka perselisihkan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, sampai mereka tidak mendapati pada jiwa mereka, pada hati mereka, suatu hal yang berat dalam menerima hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Ini Allah katakan dalam surat An-Nisa 65. Jadi tadi, menerima hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, karena sadar dia sebagai hamba Allah. Manusia sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah seorang manusia. Dia akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Dia merasa bahwa dia hidup di dunia ini tidak ada apa-apanya. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Ya, hanya sebentar. Karena akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana mungkin dia akan tidak mempunyai rasa tawadhu', akan menyombongkan diri. Maka kesombongan itu akan menutup kebenaran. Akan menghalangi kebenaran pada diri dia. Pada diri seorang manusia. Iya. Maka daripada itu, banyak sekali ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan hal itu. Iya. Bagaimana orang-orang yang tidak tawadhu', yang menyombongkan diri akan jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat As-Saffat. Misalnya dalam surat As-Saffat 35 ayat 35. Allah berfirman. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka. Jika dikatakan kepada mereka tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mereka menyombongkan diri. Mereka tidak merendahkan diri. Bahkan mereka menyombongkan diri. Tidak merendahkan diri. Tidak menyadari bahwa manusia ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu ayat yang lain, bagaimana Allah katakan, mintalah kepada aku, niscaya aku akan berikan kepada engkau, kepada kalian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Rabb kalian berfirman, mintalah kepada aku, doalah kepada aku, kata Allah, maka niscaya aku akan berikan kepada kalian. Ya. Tapi Allah katakan innalladzina yastakbirun an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Itu orang-orang yang menyombongkan diri mereka, tidak merendahkan diri mereka, tidak sadar tentang hakikat diri dia sebagai manusia. Ya, dari menyembah Allah, dari beribadah kepada Allah an ibadati, Allah akan memasuki mereka jahannam, yaitu jahannam tempat yang sangat hina dina, tempat yang betul-betul yang akan menghinakan dia, orang-orang yang tidak mempunyai rendah hati tawadhu dalam ketika hidup di dunia ini, sehingga menghalang kebenaran, sehingga menghalangi cahaya Allah untuk mendapatkan ilmu ini, karena ilmu ini ada amanah, ya, ilmu din ini, ilmu syariah ini amanah, nur cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, Ustaz, ya. Kita break dulu, Ustaz. Iya, dan baik. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Itulah tadi sahabat Ismail Radio, sesi pertama dari Al-Ustaz Munir Hafidhullah Ta'ala, pembahasan mengenai tawadhu salah satu sebab mendapatkan cahaya ilmu. Dan kita akan break sejenak, kan? Kita lanjutkan di sesi yang kedua dan kita simak murotal berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Renungan malam, kalam ilahi, lantunan tilawah Al-Quran dan interaktif bersama narasumber dengan iringan doa menjelang istirahat malam Anda akan kami hadirkan acara Muhasabah Ismail Radio. Muhasabah Ismail Radio setiap hari dari jam 20 sampai jam 22 hanya di AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tawaddu. Tawaddu merupakan salah satu sebab mendapatkan cahaya ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz Munir Hafidahullah Ta'ala. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi sahabat Ismail Radio yang baru bergabung bersama kami di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Dan kembali kami ingatkan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya atau ingin berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini, silahkan nanti di akhir kajian menghubungi kami di 0218499434 atau di 0218497000555, atau bisa juga untuk SMS dan WA dikirimkan di 0852627747. Dan kepada Ustaz, tafadhol Ustaz, dilanjutkan kembali kajiannya. Naam. Makasih. Baik, kepada masyarakat muslimin dimanapun Anda berada, pendengar Radio Ismail, jadi manusia, kita sebagai hamba Allah yang merendahkan diri, merendahkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia kita, Allah akan memberikan bimbingan kepada kita, karena dengan rendah hati kita akan memperlancar al-haq kepada kita. Kesombongan, kepongahan kita, ketagaburan kita sebagai seorang manusia akan menghalangi kebenaran. Ya. Orang-orang yang beriman tentu orang-orang yang, yaitu orang-orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, akan mendapatkan cahaya ilahi, yaitu nur, cahaya ilmu. Sebagaimana Allah juga jelaskan dalam surat As-Sajdah, ayat 15, Allah berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Coba perhatikan, ma'asyar muslimin, ayat tersebut, ayat sajdah, ayat ke-15 surah sajdah, surah sajdah ayat 15, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, kata Allah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha. Ya, orang-orang yang beriman dengan ayat kami, sungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat, ya, dengan ayat-ayat kami, dengan ayat-ayat yang Allah berikan kepada manusia ini, Allah katakan, harru sujjadan, mereka menyungkur sujud, mereka yaitu melakukan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harru sujjadan, mereka menyungkur sujud, mengakui akan eksistensi sebagai manusia. Mengakui diri sebagai manusia itu adalah hal yang lemah. Mengakui diri sebagai manusia ini adalah tidak ada apa-apanya. Sujud. Mengakui kebesaran Allah. Harru sujjadan, menyungkur sujud, mengakui kebesaran Allah. Mengakui kemahaesaan Allah. Mengakui maha keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahasucian Allah. Dan semua manusia, siapapun dia akan kembali kepada Allah. Dan mereka bertasbih, wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih kepada, serta memuji Rabbnya, Rabb mereka. Wahum la yastakbiru. Ya, wahum la yastakbiru, sedang mereka tidak menyombongkan diri mereka. Ya. Wahum la yastakbirun, kuncinya di sini. Mereka tidak menyombongkan diri mereka. Ya, jelas sekali Allah katakan, jadi orang-orang, ya, ketika diingatkan, ya, orang-orang yang dibacakan, diingatkan ayat Allah, ya, diperingatkan, diingatkan ayat Allah, kharru sujjadan, mereka sujud kepada Allah. Mengakui bahwa manusia itu lemah, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah berkuasa apapun. Allah menguasai jagat raya ini. Dan mereka bertasbih. Manusia-manusia ini bertasbih. Orang-orang mukmin ini bertasbih. Ya. Mensucikan Allah. Mereka berjalan di muka bumi ini. Yaitu dalam keadaan tidak menyombongkan diri. Ini yang Allah akan berikan cahaya. Nur ilahi. Ilmu. Pemahaman. Al-Quran. Allah akan berikan, menancapkan kepada diri dia. Pemahaman Al-Quran. Allah akan memberikan pemahaman As-Sunnah. Kenapa? Rendah hati. Kunci. Nur ilahi. Allah terangkan juga dalam surah Al-Furqan. Allah berfirman. Dalam surah Al-Furqan 63. Wa ibadur rahman. Alladzina yamshun alal ardi honan. Wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba Allah yang penyayang. Hamba-hamba Allah yang penyayang. Hamba Allah yang penyayang, betul-betul ibadur rahman, yang mengakui bahwa Allah sebagai khalik, sebagai pencipta, sebagai maha kuasa, yang menguasai sebagainya. Dan manusia kecil di mata Allah. Dan dia mengabdi kepada Allah. Ibadur rahman apa? Alladzina yamshun, berjalan di atas muka bumi orang-orang ini. Di atas muka bumi ini mereka berjalan, bertindak tanduk, berkelakuan haunan. Yaitu mengecilkan diri dia ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengecilkan diri dia di hadapan hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghormati, menyanjung, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat sunnahnya dan menghormati kaum mukminin, kaum muslimin yang lainnya dengan rendah hatinya mereka. Ini adalah orang ibadur rahman. Orang-orang ini yang kelak, yang Allah janjikan akan Allah berikan cahaya ilmu. Yang nur di atas muka bumi ini. Sebagaimana Al-An'am 122 tadi. Yang Allah berikan, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ النَّاسِ. Di mana kami jadikan, kata Allah, untuknya yaitu cahaya yang manusia berjalan di atas cahaya itu. Cahaya ilahi, nur. Karena sebab mereka tidak menyombongkan diri. Mereka yaitu yamshun, alladzina yamshun alal ardi haunan, mereka berjalan di atas muka bumi ini. Mereka bertindak, berkelakuan, bermuamalah dengan sesama manusia kepada Allah, kepada Rasulnya, haunan, rendah hati. Ya, jadi dengan kata lain, kalau saya katakan bahwa manusia ini, yang tawadhu ini dengan kata lain yaitu tahu diri. Kalau saya, menurut bahasa saya, bahwa tahu diri. Manusia-manusia yang tahu diri akan diri dia itu siapa. Kita ini siapa, manusia. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, saya mengutip, coba beli kaca. Ada seorang yang bertanya, seorang muridnya bertanya kepada gurunya. Ustaz atau Syekh, ya, bagaimana saya supaya tawadhu dalam tingkah laku saya? Seorang murid bertanya kepada gurunya, seorang Syekh. Si Syekh menjawab, wahai muridku, kamu tahu, kamu pengen apa, supaya kamu tahu hakikat kamu siapa? Kamu beli kaca. Beli kaca, guru? Syekh, iya, beli kaca. Kamu beli kaca dari empat arah. Jadi empat potong kaca. Empat arah itu depan, kaca diletakkan di depan, dia, belakang, kiri, samping. Kok begitu? Sudah, kamu beli aja. Diturutin saja ini. Ini benar kejadian. Ya, dia beli kaca, mungkin lebarnya saya nggak tahu, panjangnya apa, 1 meter atau berapa, pokoknya ada satu cerita. Dia diletakkan di depan dia, di belakang dia, kanan, kiri. Maka setelah dia beli, gurunya bilang, kamu lihat kamu? Sudah? Iya. Kamu lihat kamu? Iya. Kamu lihat dari arah depan? Siapa itu? Saya. Fulan, kata muridnya. Kamu dari belakang? Lihat kamu? Siapa kamu? Ya, saya. Fulan. Lihat dari kanan? Arah kaca? Siapa kamu? Ya, saya. Dari kiri? Ya, saya. Berarti kamu itu siapa? Ya, saya. Maksudnya via fulan itu, gitu ya. Sebagai manusia. Iya. Lihatlah kamu di kaca itu. Kamu merasa besar kamu? Dengan sebagai manusia, kata muridnya, tidak guru, tidak ya syekh. Ya. Kamu mengenal diri kamu, siapa kamu sebenarnya? Ya saya manusia yang dicipta oleh Allah. Ya siapa kamu sebenarnya? Kamu lihat di kaca itu. Ya. Kamu tidak lepas dari manusia yang sangat dhaif, kata gurunya, kata syekh. Kamu lihat itu. Kamu. Coba kamu ambil sesuatu hal yang bisa menyakiti manusia. Ya. Maksudnya yaitu mengambil misalnya peso atau bagaimana, kamu coba ditusuk pasti kamu keluar darah, atau kamu disakitin oleh orang dengan apa, misalnya dengan benda atau bagaimana, kamu pasti akan mengeluarkan darah atau sakit dan sebagainya. Itulah manusia. Kamu lihat itu, kamu di kaca. Itu hakikat kita. Maka si Syekh mengeluarkan suatu perkataan, kata-kata hikmah. Ya, awalul insan nutfah wa akhiruhu jifah. Guru ini mengucapkan kata-kata kepada muridnya, awalul insan nutfah wa akhiruhu jifah. Asal muasal manusia ini kita, wahai muridku, dari setetes mani yang jijik. Ya, setetes mani yang jijik, tetapi itu suci. Kita ini dari air mani, kita manusia ini. Ya, wa akhiruhu jifah, dan kita sebagai manusia akan berakhir sebagai bangkai. Kita akan menjadi bangkai kita akhirnya juga. Inilah kita. Kamu lihat itu di kaca. Lihat dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Subhanallah. Ini suatu gurunya mengandaikan bahwa kita sebagai manusia ini, agar kita melihat siapa diri kita. Masya Allah muslimin, pendengar radio dimanapun Anda berada. Kita mungkin bisa melihat diri kita kalau kita di kaca. Siapa kita ini? Kita hamba manusia yang baif. Hamba manusia yang lemah. Hamba manusia yang gak ada apa-apanya kita. Super lemah kita. Iya. Ditusuk mati. Jatuh dari atas kita mati. Tenggelam kita mati. Dibakar. Terbakar kita mati. Kena penyakit yang mematikan kita mati. Kita lemah. Lemah manusia itu lemah. Inilah kita. Jadi alangkah naifnya jika lo manusia ini menyombongkan diri. Ya. Jadi seperti tadi yang dikatakan dalam ayat Al-Quran. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Iya. Yaitu siapa? Yaitu yang mereka ini yang menyungkurkan diri, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu tasbih kepada Allah subhanahu. Mensucikan Allah. Dan mereka berjalan di atas muka bumi ini. Dengan keadaan tidak menyombongkan diri. Ini jalan. Salah satu jalan kita. Untuk mendapatkan. Yaitu cahaya Allah. nur, cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka daripada itu pendengar radio dimanapun Anda berada, mari ibrah ini, ya, dari ibrah pengandian dari ayat Al-Quran maupun perkataan para ulama yang tadi saya katakan tadi, bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya Al-Fakir ini, bermanfaat untuk saya, kepada antum semua, kepada kita semua, bahwa kita dengan tawadhu kita merendahkan diri, dengan kata lain, dengan bahasa saya, yaitu tahu diri kita sebagai manusia, ya, bahwa kita ini akan kembali kepada Allah, akan mati kita, maka kita harus beramal soleh kepada Allah, terus kita beriman kepada Allah, memperbaiki kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan, banyak tobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat kebajikan, terus berbuat kebajikan selama hidup kita di dunia ini, sehingga Allah memberikan nur ilahi, ya. Makanya Allah katakan, maka Rasulullah SAW katakan, mayuridillahu bihi khairan yufakkihu fiddin. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang digendaki Allah kebaikan, maka Allah akan berikan paham agamanya. Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan yufakkihu fiddin. Allah akan memberikan paham tentang agamanya. Mafhum mukhalafahnya. Ya, paham kebalikan dari hadis itu adalah barang siapa yang Allah tidak kehendaki baik kepada hambanya, Allah yang tidak kehendaki anak Allah, terserah Allah akan memberikan kebaikan kepada yang Allah kehendaki. Jadi mafhum mukhalafah terhadap hadis itu, barang siapa yang Allah tidak menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah tidak akan memberikan paham tentang agama. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu. Dan selalu kita diberikan oleh Allah tentang agama ini yang benar, ya, din ini. Ya, paham agama ini dengan benar, ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ini jalan yang terang. Yaitu jalan yang terang ini dengan apa? Itu dengan ilmu, dengan nur ilahi. Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada kita. Hidayah ini harus diiringi dengan cahaya Allah, yaitu nur. Apa itu nur? Yaitu adalah yaitu ilmu. Yaitu apa ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh terang benderang dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Demikian kajian singkat pada malam ini kepada masyarakat muslimin, kepada Anda semua pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya. Demikian Sarit, dari saya. Ya. Ya, sahabat Ismail Radio, itulah tadi sesi kedua dari Al-Ustadz Munir Hafidhahullah Ta'ala. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Silakan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya atau ingin berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini, silakan menghubungi kami di 0218499 4343 atau di 0218497005 atau bisa juga untuk SMS dan WA dikirimkan di 0852627747474. Ya, baik Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ya, silakan, Fadhil. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Pertanyaan dari Abu Abdi Rashid di Bekasi, Ustaz. Abdi Rashid. Iya, Abu Abdi Rashid di Bekasi, Ustaz. Iya. Abdi Rashid, ya. Iya. Ya. Adakah doa khusus agar diri tidak takabur? Mohon nasihatnya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Khusus ya? Iya. Iya. Ya, jadi kepada saudara Hina Abu Abdul Rashid, ya, di Bekasi. Ya. Barakallahu fikum pada antum. Jadi tentunya kita sebagai muslim mukmin insyaallah kita menghadapi agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita yaitu sifat-sifat atau perbuatan kita yang baik, yaitu kita yang jiwa kita yang bersih, ya, tidak takabur, kita mempunyai sikap yaitu apa, tawadhu, rendah hati, sehingga membuka jalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya akhi Abu Abdul Rashid, doa khusus banyak sekali. Ada beberapa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita agar kita hati kita bersih, ya, jauh dari hal-hal dari hal-hal yang mengotori diri kita, ya. Di antaranya yaitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la takhsha. Ya. Jadi aku bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, min ilmin la yanfa wa min qalbin la takhsha. Dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba. Dari jiwa yang tidak pernah kenyang, yang selalu condong kepada dunia. Wa min da'watin la yustajabu lah. Dari doa yang tidak terkabul dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak mengabulkan. Dari Rasulullah SAW berlindung dari hal ini. Supaya apa? Supaya kita, yaitu jiwa kita ini, supaya khusyuk. Berlindung dari jiwa yang tidak khusyuk. Yang tidak khusyuk itu apa? Yaitu yang condong kepada nafsu. Dari jiwa yang tidak pernah kenyang-kenyangnya. Ya, jadi biasakan kita di antaranya itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la tahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, dari doa yang tidak terkabul, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada doa-doa demikian yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, supaya kita selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat juga Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk kepada kita agar kita jiwa kita ini agar diluruskan. Allahumma syadidni al-qalbi. Allahumma syadidni al-qalbi. Ya Allah, tetapkanlah jiwaku, ya Allah. Syadidni itu tetapkan, luruskan. Syadid itu yaitu luruskan jiwaku pada jalanmu, ya Allah. Ini yang dimaksud dengan doa ini. Allahumma syadidni al-qalbi, ya Allah. Kuatkanlah jiwaku ya, agar menuju kepada engkau, ya Allah. Ya, ya. Dalam satu riwayat yang lagi juga ada, ya, sebagaimana yang saya lihat ini ada. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah jiwaku dari kemunafikan, dari kefasikan, hal-hal yang nifaq, yaitu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahhir, sucikan jiwa kita. Ya, karena semua ini bermuara dari jiwa, dari hati kita. Jikalau hati kita ini bersih, hati kita ini insyaallah, ya, jiwa kita biasakan kita zikir kepada Allah sehingga hati kita jauh dari hal-hal yang tadi seperti sifat pongah, takabur, maka yang akan masuk adalah yang tadi rendah hati. Karena jiwa itu bersih. Tapi kalau jiwa ini kotor, berat untuk seorang manusia untuk berendah diri, berendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penuh jiwanya dengan hawa nafsu. Ya, jadi bersihkan jiwa kita dengan doa-doa yang tadi, di antaranya yang tadi yang saya nukil dari beberapa riwayat tersebut. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Itulah tadi jawaban dari Ustaz kepada pertanyaan dari Abu Abdul Rashid. Demikian. Iya, itulah tadi jawaban dari Al-Ustadz kepada pertanyaan dari Abu Abdul Rashid di Bekasi. Dan nampaknya ada pertanyaan lagi, Ustadz. Satu lagi, ya, alhamdulillah sudah masuk dari Bapak Denis. Ya, assalamualaikum, Ustadz. Saya Denis di Pekayon Jaya. Bagaimana cara agar kita selalu menjadi orang yang bersyukur dan takut sama Allah? Karena biasanya mulut dengan hati agak sulit untuk sinkron. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Kepada Pak Denis, ya. Pak Denis, iya. Kepada Pak Kayon, ya. Ya, bagaimana agar kita takut jiwa kita menjadi orang yang bersyukur dan takut kepada Allah, Ustaz. Ya, bersyukur dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang tadi saya katakan, memang ini harus dilatih. Jiwa ini harus dilatih agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita jiwa kita yaitu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini harus kita apa, harus kita latih jiwa kita, ya. Makanya orang-orang yang berilmu, yang mendapat cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang takut kepada Allah. Di antaranya Allah katakan dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya itu adalah orang yang diberi cahaya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang para ulama, ya. Orang yang takut kepada Allah. Tadi ada pertanyaan tadi, ya bagaimana supaya takut, ada rasa syukur dan sebagainya. Adalah yaitu orang-orang yang takut kepada Allah itu dari hamba Allah adalah orang yang diberikan cahaya ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama di sini adalah para orang yang alim, orang yang diberi oleh Allah ilmu. Itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin melatih diri kita agar kita senantiasa khasyah, ya khasyah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Yang tadi kita harus bekali diri kita itu dengan cahaya ilmu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, karena nur ilahi ilmu ini adalah betul-betul hidayah Allah yang kalau betul-betul kita masuk ke jiwa kita dan kita mengamalkannya itu cahaya Allah ini, ilmu ini, insyaallah jiwa kita akan tenang, jiwa kita ini akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa ini akan dekat kepada Allah, jiwa ini akan cinta kepada Allah, dan terakhir jiwa ini akan takut kepada Allah dan akan taat kepada Allah, kepada Rasulnya, akan menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, menjauhkan larangannya. Karena apa? Karena jiwa ini bersih, ya. Dan jiwa bersih ini harus dengan apa? Muragabah, harus kita latih mendekat kepada Allah, bersihkan jiwa kita dari hawa nafsu, dari bisikan setan dan seterusnya, dibarengi dengan ilmu yang harus kita dapatkan dari itu, yaitu dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Insya Allah. Dengan sembari kita berdoa kepada Allah agar Allah memantapkan jiwa kita, memantapkan diri kita, agar Allah memberikan istiqamah selalu dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang tadi yang dimaksud dengan secara kita, yaitu agar kita diberikan jiwa yang selalu bersyukur dan takut kepada Allah. Demikian, Syarif, ya.